Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid-dharain. Nabi Sa'idin dan saking Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawsin dan Abu Sa'id musibah dikenali musibah sopura julur wonglan diahdi Rasulillah ing dalam wongsone Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fitimarin ing dalam biro-biro kuat-kuat ibadah akan tuku soporajul ing timar ibadah akan tuku soporajul ing timar jadi kan yang musibah kok anjir fagathuro mongko ake kutehuku opo utangi rojul maka turu mau akeh opo dainuku opo utangi rojul wah kakek utang lumpuh acak pelik ya maaf lasa mongko bangkrut sapa rojul maaf lasa mongko bangkrut sapa rojul pakola mongko dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhe tasodaku sodako sopo siro kabe alihi yang atas rojul ayo sodako mana ini perintah sunnah nih ayo sotiku kasih yang murah mantulut ayo sodako penggalangan ya, untuk membantu saudara yang sedang terkena musibah fata sodako mongko nuli sodako sopo anasu menungso alihi yang atas rojul maka orang-orang bersedekah kepada dia. Tapi walam ya blu kelan orang temuko apa dari kamu kuno-kuno apa dari kamu kuno-kuno sodako harta hasil sodako wafa'adaini ing ngelunasi utangi rojul wafa'adaini ing ngelunasi utangi rojul jadi sodako itu tetap gak cukup untuk melunasi utangnya karena terlalu banyaknya apa namanya utang yang kalau mau kau dahulu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku romai marang piro-piro wong kang ngutangi rajul iku romai marang piro-piro wong kang ngutangi rajul ucapine kudu ngalapo sapa sira kabeh maing perkara wajib tungkang trimo kang nemu sapa sira kabeh ing mah walai salan orano iku laku tetep kaduwi sira kabeh ila dalika kecoba apa mengkono-mengkono mawa jatuh ila dalika kecoba apa mengkono-mengkono mawa jatuh dawe kanjeng Nabi ayo cukup iku sanemu ni wis maka dibagi harta yang ada sesuai dengan kadar hutangnya masing-masing ya prosentase kan enggak cukup ini untuk memenuhi seluruh hutangnya maka dibagi rata kepada seluruh orang yang apa namanya mengutangi si rojul disesuaikan dengan persentase masing-masing apa namanya hutang tersebut. Rawahu diwain hadis sapa muslim Imam Muslim. Wa an ibni Ka'b lan saking ibni Ka'b bin Malik anabihi saking apa bapak ibnu Ka'b radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku hajaro iku apa iku jenenge menahan tasaruf sapa Kanjeng Nabi ala muadin ing atase muad muad bin Jabal malahu ing hartane muad dadi muad ini hartane ditahan karo Kanjeng Nabi kalau tasaruf wa ba'ahu lan adol sapa Kanjeng Nabi ing apa malihi fi dainin ing dalam utang karena kang ono apa dain iku alaihi ing atase muad. Jadi Mu'ad ini punya utang banyak, ya kan? Maka sama Rasulullah hartanya ditahan, tidak boleh Muad menggunakan hartanya, anu harta itu dijual digunakan untuk melunasi hutangnya Muad. Rawahu riwayat lain hadis sopa darabati wasohahahu wasohahahu lanyo eno ing hadis sopa hakim imam hadim wa akhrajahu lan riwayat ing hadis sopa budawud mursalan halim mursal warajahahu lan munjuhno sopa ibu jenis Abu Dawud irsalahu ing ibu jenenge irsalahu ing mursali hadis tenangi suara agak kuno sholat ojo tiba ojo di kancani kuno sholat kala warajaha irsalahu lan munjuhno sopa ibu jenis Abu Dawud irsalahu ing mursali ibu jenenge Allah jadi nahan tasaruf ini sopo sing nahan ya koti imam dalam hal ini bagi orang yang punya hutang dan hutangnya itu tidak bisa dilunasi dengan harta yang dia punya maka dihajar wae dihajar artinya dicegah tasaruf demi untuk menjaga hak-hak orang yang mau hutang dia wa ani ibni umar radhiyallahu anhuma qala dawu sopo ibnu umar uritu ditawarno ini Urip tu titam titawarno sopeng sun dipentokno sopeng sun ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yauma ubudin ing dalem dinane perang Uhud wa ana halu da ing sun iku ibnu 14 anak umur 14 sanatan apane taune falam yujisni mongko ora nglestarekno sapa kanjeng nabi ing ingsun Jadi saya tawarkan kepada kanjeng Nabi ini Abdullah bin Umar mau ikut perang kanjeng Nabi. Umur berapa? 14 tahun. Sebelumnya perang Badar yang unu. Mau ini bin Umar mau ikut perang, enggak boleh sama kanjeng Nabi. Belum cukup umur. Wa uridu lan ditawarno sapa ing sun alaihi ing atase kanjeng Nabi. Yaumul Khandaqi ing dalam dinane perang Khandaq. Wa ana hamilta ing sun iku ibnu 15 anak umur 15 sanatan apa nih tahun ini fajazani moko ngelestaret no artinya ngelulus no sopo kanjeng nabi ing sun mutafakun alaih pada perang Khandaq saya diloloskan oleh kanjeng nabi untuk ikut perang karena sudah balek maka balek itu 15 tahun kalau belum mengalami keluar mani atau wafi riwayatin lan iku ing dalam suci ni riwayat lil Baihaqi kang tetap kadui imam Baihaqi utai dawu falam yujisni mongko orang lulus no sopo kanjeng nabi ing sun walam yaroni lan orang ningali sopo kanjeng nabi ing sun balak tuks hari balik sopo ing sun sekir sholat sih sekir sholat sih turun sholat Kalam balak tu hari balik sopo ing sun. Wasohah aku lanyo heno ing hati sopo ibnu Husaimah imam ibnu Husaimah. Kanjen Nabi gak meloloskan saya karena kanjen Nabi menganggap saya belum balik. Memang belum umur 15 tahun. Ya Allah. Wa anatiya dalan sagi atiya al Qurdi radhiyallahu ta'ala. Kala dawu sopo atiya murid Nah, uridna dipentokno sapa kita ala nabi ing atase kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam yauma quraidota ing dalam dinane perang quraidota di quraidota kan apa kala fagana moko ono sapa man wong ambata kang cukul bulu kemaluane sapa Ambata kang cukul bulu kemaluane sapa man iku kutila dipateni sapa man wis balek to pateni kala tawanan iki waman lan utawi wong lam yumbit kang ora cukul bulu kemaluane sapa man khalla mongko membiarkan sapa kanjeng nabi sabila ku ing dalane iku jenenge man wis dibiarkan gak diapa-apakan fakuntu mongko ono sapa ingsun iku miman setengah saking wong lam yumbit kang durung cukul bulu kemaluane sapa man faholla mongko membiarkan sinten kanjeng nabi sabili ing dalan ingsun kala nek telah hadis iki berarti bi balek itu bisa dihasilkan dengan cukul bulu kemaluan. Oh. Ini termasuk apa namanya apa pendapat Imam Ahmad. Jadi orang yang tidak diketahui pernah keluar mani, juga tidak diketahui umurnya, maka baleknya ditentukan dengan dia sudah keluar bulu kemaluannya apa belum. Itu cara. Wis keluar bulu kemaluan berarti balek. Beda masalah kalau wis ditentukan tahunnya sudah diketahui ya lewat pakai tahun atau sudah keluar mani ya lewat keluar mani. Wahung riwayat ning hadis sobal arba'at wong papat. Wasohahahu lan yohelo ing hadis sobo Ibnu Hibban. Wal hakim ulan Imam Hakim. Pakola lan dawu sapa al hakim ala syarti sahihaini utai hadis iku tetep ing atase syarate Imam Bukhari Muslim. Mohon. Kala berarti imam itu punya beberapa kebijakan berkaitan dengan apa tawanan-tawanan perang bisa dibunuh, bisa dibebaskan dan juga bisa dijadikan. Kala wa an Amr bin Shu'aib bin lan sangi Amr bin Shu'aib anabihi sangking bapak Amr anjadihi sangking bapak Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala dawusin dan Rasulullah daun ini kala la yajuzu ora wenang limro'atin gadwi wong wadon opo atiyatun wadiyatun opo sodako kala opo wadiyatun opo sodako lah memberi pokok memberi maknanya atian ya kabitu sodako illa bi idni zawjiha ya coba kelawan idni bujuni imro'ah kalau harta itu milik suami maka istri tidak boleh memberikan harta itu kepada siapapun tanpa seizin suami kecuali namanya usuli marido. Wa fi lafdin lani kuing dalam suci ni lafadu tidakwu la yajuzu orang-orang lil mar'ati marang wong wadon opo amrun opo perkoro fi maliha ing dalam harta ni mar'ah kala bahkan nek delok hadis niki lho ya gak boleh perempuan itu mentasarufkan hartanya sendiri kecuali atas izin suaminya. Iya, ida malaka dani ing dalam nalikane miliki sapa zaujuha bujune mar'ah ismataha ing ngerso iku mar'ah. Jadi perempuan enggak boleh menafkahkan hartanya kecuali atas izin suami. Tapi nek cara Imam Malik iku boleh asalkan cuma sampai seperti itu. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh-boleh saja perempuan itu menafkahkan hartanya sendiri. Hartanya sendiri loh catatannya. Hartanya sendiri. Lu katanya gak boleh nih. Itu perempuan yang safihah, yang bodoh, yang tidak bisa menggunakan harta. Ruahu riwayat ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad washabu sunani lan biro-biro wong kang duweni sunan illa Tirmidzi ya kecuali Imam Tirmidzi washahahu lan yohen ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim lawan qabisat ibn muhariqin radhiyallahu anhu qala dawu sapa qabisah qala dawu sinten rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata setuhunin jaluk meminta-minta iku la tahillu ora halal apa masalah illa li ahadithalathatin kecuali marang salah sijine wong telu illa li ahadi salasatin kecuali kadui salah sijine wong telu. Dadi njaluk itu enggak boleh kecuali bagi salah satu dari tiga orang ini. Sopo? Rajulin rupane wong lanang tahammala kang nyongko sopo rajul kala nyongko nyongko itu memikul hamalatan ing apa beban artine napa utang dia utang tujuannya untuk melerai pertikaan diantara kedua orang dua pihak. Kala fahalat mongko halal lahu kadwi rojul opo almas alatu opo nyahlu hatta yusibaha sehingga mengenai, hatta yusibaha sehingga mengenai memperoleh sapa rajul ing iku jenenge hamalah, artine ya nyauri sapa rajul ing hamalah. Tsumma yumsika nulinahan sapa rajul, tsumma yumsika nulinahan sapa iku jenenge rajul. Setelah itu yuk kalian jalan meneh lewe sutangi lunas kalian minta-minta lagi. Warajulin dan wong lanang asobasku kang menimpa ing rajul apa jaihatun apa musibah. Gala misalnya kopongan, ya rumahnya kopong, sawai terkena banjir atau sawai dipangan tikus tandurane. Ijtahat kang rusak apa iku jaihah malahu ing hartane rajul. Fahalat moko halal lahu gadwi rajul apa almasalah tu jaluk, hatta yusiba sehingga memperoleh sapa rajul kiwaman ing kebutuhan is kebutuhan. Minai sin saking sini, kalau minta maaf sini, minta maaf kok dari jauh. Kalau kiwaman ing apa kebutuhan, kecukupan lah kecukupan. Minai sin saking urip sampai sekiranya dia bisa nopo jenenge wis cukup wis lah ya urip tok. Warujulin lan wong lanang asobat sukang menimpa ing rajul, asobat sukang menimpa ing rajul opo fakotun opo kebutuhan fakir misalnya. Hatta yakula sehingga ngucap sobat salah satu wong telu minda bil hijah kang saking piro-piro wong kang duweni piro-piro akal, minda bil hijah kang saking piro-piro wong kang duweni piro-piro akal. Min kaumihi saking kaumi rajul ngucap ngini, laqad asobat yaktini teman-teman menimpa fulanan ing fulan opo faqotun opo kefakiran kebutuhan. Fahalat mongko halal lahu katwi fulan opo almas'atun jalu. Rawahu riwayat ing hadis sapa muslimon imam muslim, babu sulhi utawi kiku pemerang suluh suluh berdamai baik dengan cara bayar atau terserah damai. Kalau jadi suluh itu damai, memutus persengketaan jenis suluh. An Amr ibn Aufin al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sinten Rasulullah. Piye nek ta? Kala iku dawuh sinten Rasulullah. Dawang ini asulhu utawi suluh damai iku jaizun iku boleh. Bainal muslimina ing dalam antara ni biru-biru Islam illa sulhan kecuali suluh. Haroma kang ngaromno opo suluh halalan ing berkoro halal. Au haroma utawa au ahalla utawa ngalalno opo suluh haroman ing berkoro haram damai gak apa. Tapi jangan sampai damai itu mengharamkan sing halal atau menghalalkan sing haram. Enggak boleh membuka prostitusi di sini, enggak boleh. Wis damai Pak, stakei mben kakak wis mben ulan takei 1 juta wis piye. Oh, enggak apa-apa kalau gitu. Oh, gitu ya, ora beres iki ya toh. Enggak boleh. Utawa ngaromno perkara sing halal ngono gak kena. Gala wal itu jenis ente gak boleh lewat misalnya di depan rumah orang. Memang di tanahnya dia sih. Ente gak bisa lewat gimana? Gini Pak. Gimana kalau kita damai saja, Pak? Saya boleh lewat ini setiap bulan sama saya kasih uang sekian. Nah, itu jenis suruh juga. Gala wal muslimuna utawi piro-piro Islam tuana syurutihin tetap ingatasi piro-piro syaratih muslimun Jadi wong Islam itu sesuai dengan syarat yang telah disepakati, ya toh? Kalau artinya apa? Orang Muslim itu harus memenuhi syarat yang telah disepakati. Ketika syarat itu begini, ilah syaraton kecoba syarat, haromat kang haromno opo syarat, halalan ing berkor halal. Oh ahalla utong halal no opo syarat, haroman ing berkor haram. Al muslimuna ala syurutihim. Jadi syarat-syarat yang telah disepakati bersama ditandatangani itu harus dipenuhi. Perjanjian masuk sini perjanjian al muslimuna ala syurutihim. Itu sudah tanda tangan. Gini gini gini. Ya itu harus diikuti. Al muslimuna ala syurutihim. Kecuali syarat yang mengharamkan perkara halal atau menghalalkan perkara haram. Ya. Kau masuk pondok ini ya. Tanda tangan ya. Syaratnya ini harus tidak boleh menghafalkan Quran. Wah, ya beres iki jenenge. Ya kan ngaromno perkara sing halal. Tidak boleh ente belajar ini, belajar itu. Wah. Kala ning ngaromno dulu. Rawahu riwayat nang hadis sapa Tirmidzi wa sahahahu lan nyoheno sapa Tirmidzi yang hadis. Wa anggaru lan ngingkari sapa ulama alaihi ing atase Tirmidzi. Lihatna riwayat Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf rasaduni riwayat Katsir bin Auf bin Abdullah bin Amr bin Auf iku taifun iku apes maka annahu lan kaya-kaya At-Tirmidzi iku itabarahu iku ngitibar sapa iku jenenge Tirmidzi ing hadis ngitibar neliti apakah hadis ini ada penguat apa tidak ini jenenge itibar diteliti apakah hadis ini ada yang menguatkan apa enggak. Fi itibar bi kasrati turukihi kelawan akeh piro-piro jalure iku hadis. Oh jalure akeh ternyata gak cuma dari Amr bin Auf al-Muzani dari ini sehingga bi kasrati turuk ya taraku al-hadis min ath-dhaif ila al-hasan wa min al-hasan ila sahih wa qad sahahahu lan teman-teman nyohehno ing hadis sapa Ibnu Hibban min hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dari Abu Hurairah juga ada ternyata. Lah, tadi hadis ini tidak cuma diriwayatkan oleh Amr bin Auf tapi juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya satuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawsinan kanjeng Nabi la yamna ora kena nyegah sapa jarun tetangga jaruhu ing tetanggane jarun ayya griza saking yen to menanam meletakkan awis ayya griza saking yen to meletakkan sapa jaruhu khosabatan ing kayu fi darihi ing dalem omae ing dalem temboke jarun kala Tadi nendelok hadis iki. Seorang tetangga tidak boleh melarang tetangganya yang ingin meletakkan kayu di atas rumah dia. Fulan punya tetangga. Fulan ini mau meletakkan kayunya di atas tembok rumahnya. Enggak masalah. Jangan dilarang, ya kan toh? Kala penancepno. Ya kita kadang bertetangga, ya. Maka sampean butuh menancapkan kayu di temboknya tetangga, tidak masalah. Kalau bahkan kalau dia nggak mau, boleh dipaksa. Ini kita dawuh Imam Ahmad. Tapi nak jadi Imam Syafi'i, nah, kalau jadi nggak boleh kecuali dengan seizin. Kalau ya kadang sampean tetangga nih, temboknya tonggo misalnya, sampean butuh masang opo nang tembok iki ya. Nah, untuk keperluan sampean boleh itu. Langsung masang itu tanpa izin tetangga, bahkan nek tetangga ning larang tidak diperbolehkan. Sampai koyo ngoten hakil apa. Suma yaqul. Nuli dawuh sinten Abu Hurairah ta, dawuh ngene mau te opo iku li katu ingsun arakum. Halini ngali sapa ingsun ing sira kabeh. Anha saking iki dawuh terus saking iki sunnah sunai Nabi tak tinggali muridina hale berpaling-berpaling kabeh. Kala wallahi demi Allah la armiyanna yakdini bakal nguncarakno, menyebarkan temen, menviralkan ya bahasa sekarang. Kala la armiyanna yakdini bakal menyebarkan temen sopeng sun pihak lawan iki sunnah ya, had sunnah iki baina akhtafikum yang dalam antarane siro kabeh muttafaqun alaih. Ya apa awakmu kok gak gelem lakon iki? Kanjeng Nabi niku larang tetangga ya toh, menahan melarang tetangganya yang lain untuk meletakkan kayu di atas apa tembok rumahnya. Kala wa Nabi Humaid lan sangke Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu kala dawuh sapa Abu Humaid. Kala dawuh sinten Abu Humaid? Fatimah. Fatimah. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawang ini la yahillu ora halal limrihin maring awa-awaan. Apa yakhudha apa yang tau ngambil sapa imri'in aso akhihi ing tongkate dulure imri'in. Kala aso akhihi ing tongkate dulure imri'in miroiriti binafsin kelawan tanpa legone ati minhu saking imri'e akhihi minhu saking akhihi dan tidak boleh. Jadi nggak boleh ngambil memakai tongkat temannya saja padahal tongkat sepatu ne konco tanpa legone ati ne konco. Nek foto butuh, nek foto butuh, iku konco ne mesti gak legone. Foto pura sekolah, foto kepingin nunggu sepatu lah, yuk nunggu sepatu di sisi we konco ne pasti gosok. Tapi gua kok konco ne ngamuk gua, yang ngamuk pon. Kau podo butuh songko konco ni kau tinggal lebih ye, gitu ni. Kau kau mikir lek konco mu tinggal aku piye, ngamuk kok kau. Nek aku yo kau ngamuk, yo nyenawa aku. Lek konco mu yo ngamuk, cuti pada no konco mu gak rawak mu. Yo nek awak mu hati ni bersih dari konco mu yo mbo, no mbo mbo lo yo. Rawak hukum diwajan yang hadis apa Ibnu Hibban wal Hakim. Sahihaihima inna lam sahihaihuni Ibnu Hibban wal Hakim. Kala jadi jangan mengambil harta orang lain dengan tanpa izin kecuali ulama ridho misalnya mesti tiap itu oh iya guys ya setelah ini coba sampai dulu ya babul hawalati apanya babul hawalati utawiki kubang rano hawala niku meligerno utang mindah utang wadomani lan doman domani kena mani nanggung jamin nembuin ya kata pitu matur ya coba bisnya ya. Kala an Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kala dawusin Abu Hurairah kala dawusin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngine matrul ghani dulmun matrul ghani utawi nunda-nundane wong sing sugih nunda-nunda bayar utang iku dulmun iku kedzaliman lek mampu bayar kok gak dibayar utangnya ya gak apa-apa kalau itu merupakan kedoliman kalau layo mesti bantu dibantu diutangi wah ya dikarik duit-duit kok gak gelem bayar ini kan kebangetan banget kak mikir dari biar dulu ya kan toh jalur utang kanti DP tenanan. Kalau wa ida utsbi alan yang dalam nalikane giligerno itu dipindah utangi. Sopalah dukum salah si cine sirokabe. Tapi alamaliin ing atase wong sing suke fal yutsba apa fal yatsba. Fal yutsba moko becik kala iku jenenge wa idza utsbi ahadukum fal yutsba moko becik iku diterima moko becik apa nrimo mindah sapa ahadukum mutafakun alaih ngene mana ya. Jadi matul lughoni itu haram. Kalau salah satu dari kalian hutangnya kok dipindah, hendaklah diterima. Ya. Gak wajib, hendaklah saja. Itu dianjurkan rimo kalau muhal alehnya itu kaya. Loh, kalau muhal alehnya miskin ya mohon kita ya kan toh. Hutang kita dipindah kepada orang yang miskin ya gak bayar-bayar dia malah gitu. Misalnya aku ya kan toh sampai hutang kepada saya ya 500 ribu, Joko hutang kepada saya 500 ribu, Pak Eko, mana Pak Eko? Kau no Pak Eko ini? Nah Pak Eko ini hutang kepada Joko 500 ribu, saya narik kepada Pak Joko, Jok mana uang saya 100 ribu, bayar anu aja Pak, tak pindah ya kepada Joko. Kepada semua, Eko, tak pindah kepada Eko ya. Eko punya hutang kepada saya 500 ribu. Saya lihat Eko kaya enggak ya? Suge gue, sukses. Perusahaannya 70. Ya bener, gak apa-apa ya. Kepada Eko saja. Nah ini, saya dianjurkan terima. Coba saya gak terima, gak jadi. Hawalah itu, sini hawalah. Mindah, utang. Mutafakun aleh. Fi riwayat dina niku yang dalam suci riwayat di Ahmad kagadwi Muhammad utedawu wa man lan utesapanimu iku hilalamun diligerno sopoman dipindah utangi sopoman faliahtal mongko becik nerimo ligeran sopoman nerimo pemindahan utang faliahtal mongko becik nerimo ligeran sopoman sepaham betul ya. Wan Jabir ibni Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala dawsin Jabir wong ini tufiya meninggal dunia sapa rajulun wong lanang minakang saking kita fahusallahu Fatimah ndang mandi Fatimah nanti kota ban nanti cepet nanti ketinggalan lho fahusallahu mongko le dusi mau ngantar ibu fahusallahu mongko ya wis ndang mandi ora usah kakean takon fahusallahu mongko ngedusi sapa kita ing rajul wahannat tu'nahu lan memberi minyak hanut sapa kita ing rajul wahannat du'nahu lan memberi minyak hanut sapa kita ing rajul hanut iku minyak khusus orang mati kala jadi memang ini minyak khusus orang mati jenenge hanut zaman biyen memang diolah ya khusus untuk meminyaki orang mati dan fungsinya agar mayat itu tidak cepat rusak. Gak cepat, bukan dimuni, ben gak rusak itu. Kalau ben gak gampang dipangan apa ngoten iku. Wa kafanna hulan ngafani sapa kita ing rajul semataina. Nuli mekani sapa kita bihi kelawan rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna moga ucap sapa kita tusalli ana ta salat sinten panjenengan alaihi ing atase rajul kanjeng Nabi jenengan salat boten iki. Fa khata mongko nglangkah jangkah sinten kanjeng Nabi khuton kelawan pira-pira jangkah. Tumakola nuli dawuh sinten kanjeng Nabi alaihi dainun ana ta iku ing atase rajul dainun utawi utang dia punya tanggungan hutang enggak? Fakulna mongko ngucap sapa kita dinaroni ai alaihi dinaroni iku ing atase rajul dinaroni utai dinar loro punya kanjeng Nabi punya tanggungan utang 2 dinar. Fasorofa nuli pergi sinten kanjeng Nabi kasih tanyo ati kanjeng Nabi kronon duweni utang fatahamma lahuma mongko nanggung ing iku jenenge dinaroni sapa Abu Qatadah. Abu Qatadah lha Abu Qatadah wis nanggung wis utange iku aku sing mbayari. Lah ini bukan hawalah, ini doman jamin ini ya ngene. Kala ini tabaruk istilahnya, agawe kebagusan. Fatainahu mongko negani sapa kita ing kanjeng Nabi. Pakola mongko dawuh sapa Abu Qatadah. Ini ad-dinaroni utawi dinar loro iku alaya ing atas ingsun. Dua dinar ini kanjeng Nabi jadi tanggungan saya kanjeng Nabi. Faqala monggo dawuh sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dong ini hakko al-gharimu. Qala hakul wa bari'a minhum al-majid. Qala hakko ana to hak sapa al-gharimu sapa wong sing apa iku jenenge hakko ana to hak apa al-gharimu apa utang ana to hak utang itu hak tenan ta jadi tanggungmu ta ono maknane kala apa al-gharimu utang utang jadi tanggungan bener. Wabari alan abu terbebas minhuma saking dinaroni sapa al-mayyitu majid. Ya, bener tak? Ini buat tanggung apa orang lagi? Lan mayit berarti sudah enggak punya hutang sama sekali. Kala ucap sapa Abu Qatadah na'am nggih Kanjeng Nabi. Fa shalla muka shalla sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase rajul. Nah, wis dirago. Nagu hutang doman iki manane ya. Wis kula sing jamin Kanjeng Nabi. Ini nek doman sing model kaya ngene iki dhek tidak boleh jabel nang ahli waris. Mergane apa? Mayite gak ngizini dhek kok untuk bayar utangi. Nah, gak iso ngizini kok mayite. Rawahu nang hadis sapa Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu lan nyaine hadis sapa Ibnu Hibban wal Hakim lan Imam Hakim. Kala itu doman. Tapi nek doman kayak gini ada orang utang kepada sopo jenenge Fakih Pak Eko, aku utang ke Fakih, aku utang 10 juta. Jadi Pak Haji Fakih, waduh, Eko ini angelan loh. Bayar utang yang angelan biasa mau. Nah, jadi sama jadi Haji Fakih. Haji Fakih, gue ulang ini loh jenenge Haji Fakih suki mau. Aneh itu. Kala suki banget, saya suki kok kaya raya, ini gak dipake, kaya suki. Kala aneh itu tadi itu pingin aneh itu tapi mantunya hafal Quran. Iya, Masya Allah anaknya mantuk kakwe, sampai iso mojo kitab kakwe. Kala ini gak dipake, dulurin bapak lo itu dulur sih konco api sampai api aku lagi dijudul negara anak kasih itu kalau itu kasih itu tak gelem kalau wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu lah kaji fakih ini jari kaji fakih heboh yang ngelan moko yang ngelan 10 juta gak balik yang ngeluh aku jari kaji fakih. Datanglah ini yang namanya Hilman ini kepada Fatih, oke, utang ngono, aku sing nanggung. Wah, doman jenengi. Artinya aku sing nanggung, engko nek Eko iku angel bayar, aku sing bayar. Tapi engko sapa? Hilman iki, iso narik meneh nang Pak Eko 10 juta. Ngono carane. Tapi nek mayit yo gak kena mayit. Gak kena artine dek sing nanggung mayit iku gak kena ya, jabel. An-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sedunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sinten Rasulullah iku yukta ditekani sapa Rasulullah birrojuli kelawan wong lanang al-mutawaffa kang meninggal dunia. Tadi kanjeng Nabi ditatangi mayit tutup mayit teko dhewe dibekol maknane lanang kanjeng Nabi di sholati alaihi iku ingatasi rojul hali iku ingatasi rojul adenu utawi utang Faya salu mengkotakon sinan kanjeng Nabi hal taroka monoto ninggal sobo rojul lidaini krono utangi rojul min koto ins ing opo iku jenengi nyawri ing nyawri iki ninggal no harta untuk melunasi apa enggak iki fa'in huditha mongkolamun diceritani sobo kanjeng Nabi anahu ing setene rojul iku taroka ninggal sopo rojul wafaan ing nyawuri utang artine harta untuk nyawuri utang sholah mongko nyolati sopo karot kanjeng Nabi alaihi ing atasi rojul. Kalau kanjeng Nabi diceritai sudah ini kanjeng Nabi dia meninggalkan harta yang cukup untuk melunasi utangnya, sudah sholat kanjeng Nabi. Wa ilalalamun ora taroka kala mongko dawuh sinten kanjeng Nabi dawuh ini sallu nyolatono sapa sira kabeh ala sohibikum ing atase kanca sira kabeh kala hadis iki berarti kanjeng Nabi gak gelem nyolati wong sing duweni utang. Lah kenapa dungane kanjeng Nabi ku mandi kok lak nek utange di ngapura karo Gusti Allah kan dolimi sing di sing utangi dhek ya kan ngoten niku. Nek kanjeng Nabi gak perlu nyolati itu awalnya demikian sebelum kanjeng Nabi kaya. Kenapa kanjeng Nabi kok tanya tujuan itu bukan untuk mempermalukan dia. Tujuannya orang-orang yang kaya itu biar ngerti mbok yo utang iki ana sing lunas. Nek pancene tidak punya peninggalan yang cukup. Jadi sunnah kita itu nek ana wong mati kok dhek punya utang kepada kamu dan menurut kamu itu lah gak apa-apa lah di ibronos ibronai. Ola berat memang ya. Kala orang mati ninggal utang. Wah, berat banget ya. Yang ditinggalkan itu keluarga berat ya. Yang ditinggalkan itu berat untuk melunasi. Kala semuanya akan dijual demi untuk melunasi hutang kan nanti jadinya harusnya memang gitu. Ya bapak saya itu gitu. Nanti dengan dunia hutangnya banyak. Kenapa hutangnya banyak? Gak patah mikir kerja sih. Itu modelnya. Kalau disuruh kiai kemana berangkat terus kalau mau urusan gak dipikir. Itu modelnya itu. Jadi gak patah mikir gitu kan. Maka meninggal dunia, wah kita masih umur berapa? 23 tuh. Nah, maka banyak hutangnya kita nggak tahu catatan banyak ternyata wah orang-orang pesawat datang waduh ini jual ya tutup sudah jual semuanya karena sehingga nggak ada kecuali sepetak tanah dan rumah yang ditempati ibu saya itu kalau kita mumet kan tapi hutangnya itu memang untuk anak-anak semuanya mondok semua nggak ada yang nggak anak 5, 4 dipondokan semua lah kan ya pondokan. Bayang mau ngiro ya bisa ulang ya toh karena nisbati petani ya kan toh petani gak pakai tani gak bisa sama tani diurusi itu waktu menunggui jadi ketua alumni wah masih rumah sudah totalitas kalau kerja sih menunggui itu kerja yang menghasilkan uang masalahnya gitu. Kala wa an Amr ibn Su'aib bin Nabi saking bapak Amr sallu ya ala an sahibikum dari kanjeng Nabi. Kaila lamun ora taroka kala moko dawuh sinten kanjeng Nabi sallu nyolatono sapa sira kabeh ala sahibikum ing atase kanca sira kabeh ya sholatono ya aku mohon nanti. Falamma fataha moko semangsa nimbuka sinten Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi al-futuha ing piro-piro pembuka ya toh penaklukan manukan iki banyak harta yang dimiliki kala monggo dawuh sinten kanjeng Nabi ana utawi ingsun iku aula iku luwih utama bil mukminina kelawan piro-piro wong sing iman min anfusihim tinimbang piro-piro awak dhewe mukminin faman monggo te sapane wong Wufiya iku lamun meninggal sapa man walaihi hale iku tetep ing atase man tenun utang walaiya mongko iku ing atase ingsun kodo uhu utang nyauri utang mutafakun ala ketika kanjeng Nabi kaya Makanya dia bilang ini, ana aula bil mu'minina min anfusihim, saya yang lebih berhak dengan orang-orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Padahal siapa yang meninggal dan punya tanggungan hutang, maka saya yang akan melunasinya, katakannya. Wah, luar biasa. Maka setelah itu Allah gua mati berhutang salat kan Nabi, tanya Nabi sing lunasi. Allah fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat di Bukhari kang kata Imam Bukhari teda wa fa man mata wa lam yatruk wafa'an fa man mongko taisa pane wa mata iku lamun mati sapa man wa lam yatruk lan ora ninggal sapa man wafa'an ing nyauri utang wa ana Amr bin Shu'aib lan saking Amr bin Shu'aib Nabi saking Bapak Amr jadi saking Bapak Amr qala dawsin jaddihi qala dawuh dawuh itu berkata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la kafala tawrana kafala iku maujud nanggung artinya jamin fi haddin ing dalam had rawahu riwayat oleh hadis had itu hukuman kayak potong tangan kan sopan bayi kaki Imam Baihaqi bi isnadin kelamat sanad dhaif in ka apes Kala do'ifin kang abes kang lemah wallahu alam ya rabbana ta'afna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubat tasilu kulla haubat wastur lana awrati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي Rasulullah.